Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumitin amma ba'd. Matfillah rahimani allahu ayyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang kelima. Kita masih membahas tentang fikih air. Macam-macam air kita sudah sebutkan kemarin, yaitu kalau ditinjau dari sumber atau tempat air itu ada 7 macam, air hujan, air sungai, dan seterusnya. Kemudian ditinjau dari sisi sifatnya, yaitu suci dan mensucikannya, maka ada 4 macam. Yang sudah kita pelajari kemarin adalah air suci dan mensucikan, hukumnya tidak makruh digunakan, yaitu air mutlak. Kemudian jenis kedua, air suci dan mensucikan, tetapi makruh untuk digunakan, makruh digunakan di badan dan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu air musammas. Kemudian jenis yang ketiga, air suci, zatnya akan tapi tidak bisa mensucikan yang lain. Ini terbagi menjadi dua, tapi diberi satu nomor ya, terbagi menjadi dua. Yaitu yang pertama air musta'mal, yaitu air yang bekas digunakan mengangkat hadas. Ya kalau pada wudu yaitu pada basuhan pertama, demikian juga mandi pada basuhan atau guyuran pertama. Kemudian air musta'mal ini bisa berasal dari bekas mengangkat hadas, bisa juga berasal dari bekas menghilangkan najis. Kemarin sudah kita sebutkan syarat-syaratnya, kapan air itu menjadi musta'mal, setelah digunakan untuk menghilangkan najis. Itu bagian pertama dari jenis air, yaitu yang suci zatnya, akan tapi tidak bisa mensucikan yang lainnya. Tidak bisa digunakan untuk toharoh. Kemudian jenis yang kedua yang akan kita baca pada pertemuan kali ini adalah yaitu air yang sudah berubah ya, karena bercampur atau kemasukan benda suci yang lain. Jadi nanti airnya ini juga suci, akan tapi tidak mensucikan. Masih dalam golongan air suci zatnya, kan tapi tidak bisa mensucikan yang lain. Yang pertama adalah air musta'mal, yang kedua al-mutaghayyir disebutkan. Kita baca perkataan musannif. Ya, qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wal mutaghayyiru ay wa min hadzal qismi al-ma'u al-mutaghayyiru ahatu awsafihi bima ay bisyai'in khalatuhu minatohirati taghayyuran yamna'u idlaqasmil ma'i alaihi fa innahu tohirun wairu tohurin hisiyan kana at-taghayyuru au takdiran. Ya, kita bahas dulu. Yaitu air yang mutaghayyir artinya berubah. Yaitu ai min hadzal qismi, dari bagian atau jenis ini, golongan ini. Golongan ini maksudnya golongan tadi, golongan air yang suci tidak mensucikan. Tahir, tahir ghairu mutahhir. Maka ada bagian ini yang namanya air mutaghayyir yang berubah. Yang berubah apanya? Ahadu awsafihi. Salah satu dari sifat-sifatnya. Ya, sebagaimana kita bahas kemarin, kita jelaskan bahasanya sifat air yang teranggap ya, itu adalah rasa, tu'am rasa, laun, warna, rih, aroma. Jadi rasa, warna, aroma atau bau. Nah, ini nanti yang teranggap dalam perubahannya. Adapun panas dan dingin, maka ini tidak teranggap. Ya. Oh, airnya berubah menjadi panas, airnya berubah menjadi dingin, ini enggak berdampak hukum terhadap status air. Yang berdampak adalah, oh, airnya rasanya berubah, airnya warnanya berubah, atau airnya baunya berubah. Nah, nanti ini yang berdampak pada hukum air tersebut, pada status air tersebut. Ya, dia berubah ahadu salah satu ausofi dari sifat-sifatnya. Jadi enggak mesti berubah tiga-tiganya, hanya berubah satu saja itu sudah menjadikan air mutaghayyir. Nah, artinya kalau sudah disebut mutaghayyir tadi menurut matan, maka nanti ini tidak bisa menunjukkan yang lain, ya. Karena sudah berubah. Apa yang menyebabkan air berubah? Di sini sebutkan bima ai bisyai'in, dengan sesuatu dengan sesuatu kholatohu minatohiroti, suatu yang kholatohu mencampurinya, ya, mencampurinya, dan pencampurannya ini menyatu, dan namanya ini mencampuri air, bercampur dengan air, minatohirot, yaitu berupa benda-benda suci. Dia ada air kecampuran benda suci. Ya, nanti menyatu di situ. Nah, kemudian berubah airnya, berubah apa? Salah satu dari tiga sifat, maka ini tidak bisa mensucikan. Ya, di sini disebutkan yang mencampuri adalah benda suci. Kalau yang mencampuri benda najis, nanti hukumnya beda lagi di jenis air yang keempat. Ya, karena ini kita bahas jenis air yang ketiga, yang masih suci, ya. Kenapa masih suci walaupun berubah? Karena yang mencampurinya adalah benda suci, minat tohirot, ya. Ya, misalnya kita punya air mutlak, ya, air suci mensucikan, air tohur. Kemudian kemasukan misalnya teh, ya. Maka kalau nanti berubah salah satu dari tiga sifat air, yaitu salah satu dari tiga sifat air tadi warna, rasa atau bau, berubah salah satunya, nah, kemudian nanti perubahannya itu banyak, maka sudah tidak bisa, maka dinamakan mutaghayyir, nggak bisa dipakai untuk bersuci, karena wairu mutahhir, tidak bisa menyucikan yang lainnya. Padahal aslinya adalah air suci mensucikan, karena kemasukan benda yang lain, kemudian dia berubah. Kemasukan teh, kemasukan misalnya deterjen, ataupun yang lainnya. Kemudian pensyarah memberikan penjelasan, taghayyuran yamna'u itla qasmil ma'i alaihi. Ya, dia berubah dengan perubahan yang menghalangi menamai air menjadi air mutlak. Menghalangi untuk penamaan air, yaitu masih dinamakan air mutlak. Maksudnya, dengan perubahan ini, kita sudah tidak bisa menyebut air tersebut air mutlak. Air saja nggak bisa. Jadi ada air yang, misalnya tadi kita punya air yang mutlak, suci mensucikan, kena kemasukan teh. Maka kita lihat apakah dengan kemasukan ini kita masih menyebut air saja. Ya. Kalau kita masih menyebut air saja karena perubahannya sedikit, maka ini masih air mutlak. Kita masih bisa gunakan untuk bersuci. Tapi kalau kita sudah sebut, oh ini air teh. Kenapa? Ya kan sudah perubahannya banyak. Sudah kita sebut orang itu, semua orang yang melihat mengatakan air teh. Ya gitu. Maka itu sudah perubahan yang banyak. Kisian kana atau goyuru au takdiron. Baik itu perubahannya terindra ataupun dikira-kirakan. Baik. Jadi bisa kita simpulkan ya. Tadi syarat bahwasanya air syarat air mutlak ketika tercampuri benda suci kemudian menjadi tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi, di antara syaratnya adalah tadi apa? Berubah salah satu dari sifatnya. Berubah salah satu dari sifatnya. Sehingga kalau enggak berubah bagaimana? Enggak masalah. Berarti masih tetap air mutlak. Ya, kemasukan teh enggak berubah karena airnya posisinya banyak misalnya ya. Kemudian yang mencampurinya ya, yang mencampurinya adalah benda yang istilahnya mukhalid ya. Istilahnya mukhalid. Nanti kita dibahas di syarah. Mukhalid itu benda yang ketika bercampur dengan air itu dia menyatu dengan air ya. Tidak bisa dipisahkan ya. Para fuqaha menamakan atau memberikan keterangan bahasanya yang dimaksud dengan mukhalid tadi kan di matan disebutkan kholatohu, maksudnya adalah mencampurnya dengan menyatu dengan air. Ya, ini kita sebut dengan benda mukhalid, benda suci terbagi menjadi dua. Benda suci yang mencampuri air terbagi menjadi dua, mukhalid sama lawannya mujawir. Nanti mujawir akan kita bahas di ibarah selanjutnya. Yang mukhalid adalah dia menyatu dengan air. Maksudnya yaitu la yumkin fasluhu, tidak bisa dipisah dengan air setelah bercampur dengan air. Kita ibaratkan misalnya teh atau misalnya deterjen ketika sudah bercampur dengan air maka kita ambil tehnya saja enggak bisa karena dia sudah menyatu. Kita ambil deterjennya saja enggak bisa karena dia sudah menyatu. Namanya ini mukhalid bendanya. Atau definisi lain, mukhalid itu yang tidak bisa terbedakan dengan pandangan mata. Ya, ketika teh bercampur dengan air, kita enggak bisa bedakan tehnya mana, air mana, karena sudah jadi satu. Ketika deterjen sudah mencampuri air, kita enggak bisa bedakan deterjen yang mana, air yang mana, karena sudah menyatu. Nah, ini namanya mukhalid. Jadi syarat yang berikutnya, yang kedua, benda sucinya adalah mukhalid. Kemudian syarat yang ketiga, yaitu perubahannya banyak. Perubahannya banyak itu bagaimana? Disyaratkan oleh pensyarah, taghayyurun yamna'u itlaqas milma 'alaihi. Ya, perubahannya apa? Banyak. Kalau perubahannya sedikit kena apa? Deterjen sedikit, ya, kemudian ini masih kita sebut air, maka ini dia walaupun ada perubahannya tapi sedikit, maka tetap air mutlak. Ya. Tetap statusnya tohur, tohir, mutohir, suci, mensucikan. Kemudian syarat berikutnya, ya, yaitu yang mencampuri adalah benda suci. Yang mencampurinya, air benda suci, teh benda suci, deterjen benda suci, air sabun benda suci, dan seterusnya. Kalau yang mencampuri benda najis, nanti kalau berubah menjadi air najis, bukan menjadi air suci, tidak mensucikan. Maka syarat yang berikutnya adalah apa tadi, bendanya adalah benda suci. Kemudian yang syarat terakhir yang nanti akan kita baca juga di apa syarat yang terakhir itu yaitu air tidak butuh benda tersebut ya, air tidak membutuhkan benda tersebut. Atau dengan kata lain, air bisa dipisahkan, air bisa dijauhkan dari benda tersebut. Ya. Contohnya nanti teh, air itu butuh nggak dengan teh? Oh nggak butuh, bisa nggak dijauhkan? Bisa. Air bisa dijauhkan dengan deterjen? Bisa. Dijauhkan dengan sabun? Bisa. Ya. Artinya bisa dijaga dari itu. Ya. Air nggak butuh itu. Ya, makanya nanti lawannya, kalau misalnya benda tersebut yang membuat air ini berubah salah satu tiga sifatnya itu harus harus berkumpul dengan air, nggak bisa dipisahkan, maka nanti nggak masalah gitu. Tidak masalah, maksudnya tetap airnya menjadi air mutlak, nanti akan kita bahas di ibarat selanjutnya. Ya itu syaratnya ya. Jadi poin-poin seperti ini mungkin bisa apa kita catat seperti itu biar tertata. Karena model syarah seperti ini, seperti apa Fathul Qorib Al-Mujib ini, syarahnya bukan syarah ulama kontemporer, bukan syarah ulama apa muasir. Ya. Jadi modelnya kan apa menyambung gitu ya. Ini matan disambung, matan lagi sambung dengan perkataan. Nah ini kadang kita harus menata sendiri poin-poinnya seperti itu. Dengan ditambah tentunya mungkin keterangan dari buku yang lain, ada tambahan atau hasiah, nah, seperti itu. Ini tidak tertata sebagaimana tulisan kitab-kitab muasir, kitab-kitab kontemporer yang mungkin lebih enak kita baca. Nah, misalnya syarat-syaratnya 1, 2, 3, 4. Ini kalau kitab-kitab kontemporer seperti itu yang muasirin. Ya. Tapi memang kita pilih ini ya memang semua ada namanya. Kita sambil latihan untuk mempelajari ibarah ulama-ulama yang dulu, bukan yang sekarang. Ya, sehingga kita juga belajar menyimpulkan, belajar membuat apa bagan atau rincian-rincian. Nah, kemudian perubahan itu ada dua macam. Kalau tadi teh kemudian dimasukkan atau deterjen, kelihatan, oh warnanya jadi coklat, warnanya jadi putih, dan seterusnya. Tapi ada yang namanya perubahan yang takdirian. Ya. Tadi ada perubahan ada dua, hissiyan sama takdirian. Hissi sama takdiri. Hissi itu apa? Bisa terindra. Aromanya jadi berubah. Berubah manis aromanya. Kemudian warnanya, rasanya. Nah ini kita punya indera, bisa mengindra. Kan, tapi ada yang perubahan dikira-kirakan. Ya. Ini nanti menjawab pertanyaan kemarin yang ada yang menanyakan kalau apa kita wudu kemudian air bekas wudu terciprat, ya terpercik, terciprat jatuh di bak tempat kita wudu atau misalnya di gayung dan seterusnya. Ya, kita baca keterangan dari Asy-Syarih. Takdirian itu gimana? Misalnya kata beliau, ka'an ikhtalata bil ma'i, seperti ikhtalata mencampuri air, ma sesuatu, ya sesuatu yang suci ya. Yuwafiquhu fi sifatihi, yang dia sama benda ini punya sifat yang sama dengan air. Kalau kita sebutkan sifat harus langsung terbayang, oh adalah tiga sifat tadi, di antara tiga sifat rasa, warna, bau ya. Dia itu benda ini punya sifat yang sama, sifat-sifat dengan sifat air. Contohnya kata beliau, kama il wardi al munqati'i ara'ihati, ya, umumnya aromanya itu kan punya aroma, misalnya aromanya wangi, tapi di sudah aromanya enggak ada. Jadi aromanya dia sudah seperti aroma air. Ya. Jadi kan air mutlak punya tiga sifat tadi ya. Rasa, warna, bau yang seperti itu, yang ma'ruf. Rasa seperti itu, warna seperti itu, bau seperti itu. Nah, kalau ada benda lain, benda suci, kok sifatnya sama dengan air tadi? Terus bagaimana kalau kita lihat perubahannya seperti apa? Kan nggak kelihatan. Misalnya air bunga mawar tadi, aromanya sudah sama dengan aroma air mutlak. Nah, ketika air bunga mawar itu jatuh di air mutlak, kita kan harus harus cek, dilihat kan, ini aromanya berubah enggak, aroma air mutlak. Kalau berubah banyak gitu kan, berarti sudah enggak mutlak lagi. Ya. Jadi ilmu tahoyir tadi di pembahasan ini. Nah, ini enggak bisa terlihat karena sifatnya sama gitu. Sifatnya apa? Sama. Kemudian kalau ini air bunga mawar, ini beliau mencontohkan hanya yang apa? Yang nanti sifatnya sama, yang baunya saja ya. Tapi kalau warna, rasa ini enggak dicontohkan, artinya ini yang mencocoki hanya satu sifat saja. Sifat apa? Sifat baunya, ro'iha. Nah, kalau yang mencocoki semua, ini bisa kita katakan air mustakmal. Walma'u, walma'i al-mustakmali. Dan air mustakmal. Air mustakmal itu kan dia sudah tidak bisa mensucikan. Nah, sifat air mustakmal dengan air mutlak itu sama. Tiga-tiganya kan sama. Warnanya sama, rasa sama, bau sama. Nah, sekarang masalahnya, kalau air mustakmal ini jatuh ke air mutlak, nah nanti air mutlak ini dihukumi seperti apa? Ya. Kalau tadi ada misalnya apa, air teh atau teh masuk ke air mutlak, ya kan kita tinggal lihat berubah enggak? Ya. Kalau berubah banyak berarti bisa menjadikan tidak mensucikan, ya kan? Karena dia sudah berubah banyak. Dan pasti kelihatannya berubah. Kenapa berubah? Karena sifat teh beda dengan air. Rasanya beda, warnanya beda, kan gitu. Aromanya beda. Sehingga ketika mencampuri nanti ketika dia bisa terjadi perubahan. Tapi kalau air mustakmal, mau sebanyak apapun dimasukkan ke air mutlak, ya tidak akan kelihatan perubahannya. Enggak akan berubah karena sifatnya air mustakmal itu sama dengan sifat air mutlak. Ya. Maka bagaimana caranya? Ya, para ini namanya perubahan takdiri. Yaitu dengan cara pengandaian, ya, dengan cara pengandaian. Jadi kan ada tiga sifat, ya. Jadi ada tiga sifat, yaitu yang pertama to'om rasa. Ya. Rasa dari air mutlak ini kan sama. Maka kita andaikan dengan tiga benda, yang tiga benda ini yaitu mempunyai perbedaan sifat dengan air mutlak, yaitu perbedaan yang sedang, pertengahan. Ya. Jadi misalnya, jadi benda itu kan punya sifat masing-masing. Kalau kita contohkan misalnya air, warnanya seperti itu. Kemudian ada benda lain, tinta. Tinta itu warnanya jelas sekali, hitam sekali misalnya. Dengan air seperti itu. Nah, ini punya sifat yang kontras. Perbedaannya apa? Besar perbedaannya. Kemudian dengan kalau misalnya dengan rasa, kalau rasa air seperti itu, ada misalnya rasa benda lain yang punya rasa beda, yang rasanya misalnya apa? Sangat menyengat, ya. Sangat menyengat misalnya kalau kita misalkan cuka, ya. Ya, maka dia punya perbedaan yang mencolok, ya, perbedaan yang sangat besar. Rasa cuka dengan rasa rasa air biasa. Nah, sekarang kita ada juga benda yang punya sifat yang beda dengan air, tapi perbedaannya itu tidak mencolok. Nah, di bab ini, air yang benda suci yang mempunyai yaitu kesamaan sifat dengan air mutlak, ya, air mutlak itu yang suci mensucikan sudah kita bahas, punya kesamaan itu kita andaikan, ya, kita andaikan ini adalah benda yang punya sifat yang berbeda dengan air mutlak. Nah, para fuqaha memberikan contoh atau pilihan bendanya, yaitu kalau untuk rasa itu adalah perasan perasan atau air dari buah delima. Ya, yang ditetapkan itu ya. Buah delima. Jadi misalnya kita punya air ya misalnya 50 liter ya, misalnya gitu. Kemudian kemasukan air mustakmal 1 liter. Maka air mustakmal 1 liter ini kan tidak bisa menyebabkan perubahan secara terindra. Nah, ini air mustakmal 1 liter kita andekan. Kita andekan ini itu adalah perasan buah delima. Air perasan buah delima. Kalau seandainya ini adalah 1 liter ini adalah perasan air buah delima, kita masukkan ke air mutlak, berubah enggak rasanya? Diandekan gitu. Ini yang rasa. Oh, tidak berubah. Berarti enggak apa-apa. Berarti masih air mutlak. Kemudian untuk warna, itu diandekan, yaitu warna jus. Apa? Jus buah. Launul asir. Maka diandekan, misalnya ini warna jus buah. Maka nanti berubah enggak? Oh, warnanya enggak berubah berarti enggak masalah. Kemudian untuk bau atau aroma ini diandekan dengan yang namanya disebut luban zakar. Luban zakar itu kayak ya kalau di Indonesia enggak ada ya. Enggak tahu para fuqaha ini mencontohkan tempat mereka. Kalau yang di Yaman ada atau mungkin di negeri yang lain. Nanti bisa cek di internet bentuknya seperti apa. Namanya apa? Luban zakar. Ya kayak apa ya? Kayak permen karet semisal dengan itu ya. Tapi dari tumbuhan asalnya. Ya, nanti bisa dicek. Ya itu diandekan untuk baunya adalah diandekan itu. Nah kalau dengan pengandaian tiga ini tadi. Tidak ada satu pun yang berubah. Ya, maka atau berubahnya kecil, maka apa? Maka tetap suci dan mensucikan. Ini maksud dari tadi perkataan musoni pensarah, yaitu yang takdirian. Sehingga itu bisa kita terapkan dari untuk menjawab pertanyaan yang kemarin atau permasalahan yang mungkin kita hadapi, yaitu masalah air mustakmal yang jatuh ke air mutlak. Maka kita andaikan seperti itu. Nah, pertanyaannya, hukumnya mengandaikan ini apa? Ya, apakah kita wajib mengandaikan gitu? Ya. Maka jawabannya, hukumnya adalah mandub saja, sunnah. Sunnah mengandaikan. Jadi tidak wajib. Nah, berarti kalau kita enggak mengandaikan itu enggak apa-apa. Karena apa alasannya? Kalau kita tidak mengandaikan ya, tidak ada pengandaian. Ini seandainya perasan saat kita andaikan air perasan buah delima dan seterusnya. Kalau kita enggak mengandaikan berarti hanya maksimalnya kita itu ragu-ragu. Air ini berubah tidak? Ragu-ragu. Hukum asalnya air ini suci mensucikan. Kemudian datang keraguan karena kemasukan air mustakmal. Ragu-ragu ini suci mensucikan tidak berubah banyak enggak? Ya, ragu-ragu kan enggak yakin ya. Karena belum bisa tidak ada memperkirakan ya. Kita semata-mata terjadi kemasukan air mustakmal atau air yang lain yang atau benda lain yang sama sifatnya. Maka maksimalnya adalah kita ragu-ragu. Sedangkan hukum asal adalah suci dan mensucikan. Sehingga hukum asal suci dan mensucikan ini dipertahankan, tidak bisa menjadi berubah hukumnya menjadi tidak mensucikan gara-gara keraguan. Maka kalau seorang langsung saja memakai tanpa mengandaikan, maka itu sah. Kemasukan air mustamal, kemasukan tadi air bunga mawar yang sudah sifatnya menjadi sama dengan air, udah langsung dipakai airnya, kita hukumi air tersebut, yang kemasukan tersebut, kita hukumi tetap air mutlak, maka sah. Karena apa? Ini yang yakin. Kalau perubahannya itu ragu-ragu. Perubahan banyak itu adalah keraguan. Karena nggak bisa memastikan perubahannya sedikit atau banyak. Nah, ini ragu-ragu. Ragu-ragu tidak bisa mengalahkan yakin. Ya. Al-yakinula yazulu bisak. Ya. Yang yakin yaitu hukum asal pertama dari air suci dan mensucikan tidak bisa hilang karena ragu-ragu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian kita lihat perkataan bersalah. Wal ma'i al musta'mali fa ilam yamna itlaqas mil ma'i alaihi. Jika tidak menghalangi untuk tetap dinamakan air mutlak, biangkana taghayyuru bitahiri yasiran, jika perubahannya itu bitahir dengan benda suci tadi ada sedikit perubahannya. Jadi kalau perubahannya sedikit itu tetap bisa kita namakan air mutlak gitu. Au bima yuwafiqul ma'a, atau dengan dicampuri dengan sesuatu benda yang yuwafiqul ma'a fi sifatihi, yang sifat-sifatnya sama dengan sifat-sifat air, maka kudira mukhalifan, maka diandaikan air yang atau benda yang punya sifat sama dengan air diandaikan mukhalifan, benda yang punya sifat beda dengan sifat air. Walam yughayyirhu, setelah diandaikan tidak bisa merubah hasil pengandaian. Oh, segini enggak berubah karena ini sedikitnya. Hasil pengandaiannya tidak merubah, maka fala yaslufu tahuriyatahu. Maka tidak bisa merusak, tidak bisa menghilangkan tahurnya air. Tahur maksudnya suci dan mensucikan. Fahuwa mutahhirun li ghairihi. Maka air tersebut tetap posisinya mutahhirun, bisa mensucikan yang lainnya. Artinya tetap menjadi air mutlak. Kemudian wahta roza biqaulihi kholatohu. Musanif menyebutkan perkataan beliau kholatohu itu mencampuri, menyatu. Itu ikhtiros, itu antisipasi untuk mengeluarkan, yaitu keadaan anitohir almujawir lahu. Jadi yang menyebabkan berubahnya, menyebabkan hilangnya tahur air ketika dicampuri benda tersebut, syaratnya apa bendanya tadi? Mukhalid. Ya, khola tahu bendanya adalah yang mukhalid. Nah, kalau mujawir tidak. Mujawir, bendanya mujawir tidak bisa mempengaruhi status air. Ya, walaupun perubahannya banyak. Makanya ini maksudnya beliau Musa yang mengatakan khola tahu, maka ini mengeluarkan dari yang benda suci tapi mujawir. Ya, misalnya benda suci mujawir. Mujawir, tadi kalau mukhalid sudah kita sampaikan tidak bisa dipisahkan dengan air setelah bercampur. Ya kan? Tapi mujawir bisa, setelah bercampur bisa dipisahkan. Atau bisa dibedakan ini bendanya. Benda suci yang mencampuri ini adalah airnya. Ya. Kemudian apa tadi? Contoh, contohnya dicontohkan misalnya minyak, minyak dengan air kelihatan. Ya. Kelihatan perbedaannya. Kemudian kayu, misalnya kayu gaharu. Kayu gaharu dimasukkan ke seember air misalnya. Kemudian berubah menjadi wangi airnya. Kayunya bisa diambil lagi, namanya mujawir, maka itu tidak mempengaruhi status air. Walaupun berubah banyak, tapi ini karena mujawir. Ya, mujawir ada yang bisa masuk gitu, ada juga yang misalnya bersebelahan ya. Bersebelahan pokoknya misalnya ada air, sebelahnya benda yang, benda itu yang sangat aromanya sangat menyengat. Kemudian ternyata air itu terpengaruh benda aroma air ini. Ya, berarti kan airnya berubah. Berarti airnya berubah sifatnya, yaitu sifat dari bau. Nah, ini apakah menjadi hilang tahurnya? Maka tidak, karena mujawir, dia hanya bersebelahan. Jadi mujawir ada dua macam. Bisa mujawir itu langsung masuk ke air, sehingga merubah salah satu sifat air, atau mujawir itu hanya bersebelahan, tidak bersentuhan langsung dengan air, tapi bisa merubah sifat air, misalnya aromanya menjadi berubah. Maka ini tidak tidak menghilangkan sifat tahur. Ya, terus kemudian yaitu kalau bendanya mujawir maka tidak masalah. Maka kata beliau, fa innahu baqin ala tahuriyatihi walau kana taghayyuru katsiran. Maka air tetap suci mensucikan walaupun apa? Berubahnya banyak. Tadi aromanya jadi wangi, sudah berubah banyak. Tapi karena yang menyebabkan adalah tadi misalnya kayu baharu yang dia sifatnya mujawir, kategori mujawir, maka enggak apa-apa walaupun berubahnya banyak. Walaupun berubah ya, berubah, tapi ini para buah mengatakan tidak mengapa. Kemudian maka ya kita lanjutkan dari sarahnya. Maka ya dengan demikian pula al-mutaghayyiru bimukhalitin la yastagnil ma'u anhu. Katinin watuh lubin wama fi makorhi wama marrihi wal mutaghayyiru bitulil muksi. Fa innahu tahurun. Ya, ini baru terakhir dari tentang air yang mutaghayyir. Tadi air mutaghayyir tadi ketika berubah banyak tapi disebabkan oleh benda yang kategorinya mujawir maka tetap suci mensucikan. Kemudian dihukumi juga suci mensucikan, ya. Ketika yang merubah, benda yang merubah itu adalah benda yang tidak bisa atau sulit dipisahkan dengan air. Yang air itu butuh benda itu. Ya, butuh benda tersebut. Yaitu la yastagnil ma'u anhu. Air tidak bisa mencukupkan diri dengan benda tersebut. Air itu susah menghindar. Maka ini nanti tidak apa-apa kalau perubahan disebabkan hal-hal ini. Contoh dikatakan oleh pensyarah, katinin watuh lub tin lumpur ya tanah liat totuh lub. Misalnya air di dalam kolam atau yang di situ langsung bersentuhan dengan tanah ya atau tanah liat lumpur itu kemudian berubah warnanya maka tidak mengapa karena apa ya air kan nggak bisa dilepaskan dari tempatnya itu. Karena itu dibutuhkan air. Kemudian tuhlub. Tuhlub itu adalah lumut atau semacamnya yang dia itu nanti berada di atas permukaan air. Warna hijau di atas permukaan air. Lumut atau ganggang yang semisal dengan itu yang dia memang gak bisa dipisahkan ya. Memang dia ada di situ, tumbuh di situ. Kemudian tadi ya tin tanah liat, kemudian tuhlub lumut misalnya. Karena dengan adanya lumut itu airnya ya kehijau-hijauan, gitu kan? Menjadi kehijau-hijauan. Loh, kok warnanya berubah? Iya, hukum asalnya kalau berubah enggak boleh karena berubah dengan benda suci bukan air mutlak lagi. Tapi kalau ini lumutnya kan enggak bisa dihindari oleh air, susah. Nggak bisa dihindari, beda dengan air teh, air sabun dan seterusnya. Nah, itu bisa dihindari. Air ini nggak bisa. Memang dia apa istilahnya habitatnya bersama dengan air. Kemudian wama fimakorihi, yang dia itu di makor, di tempat air. Dia itu tandon misalnya, atau ember, bak air. Nah ini kalau misalnya, misalnya bak airnya punya aroma yang menyengat ya. Ya, catnya dan atau apanya bahannya itu menyengat, kemudian mencampuri air, kemudian aroma air berubah. Ini enggak masalah. Alasannya, air enggak bisa dipisahkan dari tempatnya. Itu ya memang sudah menyatu dengan air, dibutuhkan oleh air. Au mamarihi, tempat berlalu, tempat berjalan. Apa peralon itu, pipa, kemudian apa selang dan yang lainnya, tempat lewat air. Kemudian yang berikutnya, wal mutaghayyiru bitulil muksi. Dia berubah karena tul al muksi. Diam jangka, dalam jangka waktu lama, maka fa'innahu tahur. Jadi air misalnya didiamkan dalam jangka waktu lama, kemudian aromanya berubah menjadi tidak enak misalnya. Tidak seperti aroma air mutlak, maka enggak apa-apa. Karena tulul muksi tidak bisa dihindari. Ya, di antara contoh yang lain, yang susah dihindari adalah dedaunan, ya. Dedaunan pohon yang berguguran. Berguguran ke dalam air, kan? Ke kolam misalnya, ada kolam sebelahnya pohon. Kemudian berguguran, pohon tersebut apa? Daunnya sampai di air, kemudian hancur misalnya, menyatu dengan air. Nah, ini enggak apa-apa. Airnya berubah menjadi hijau. Gara-gara kecampuran daun yang daunnya apa hancur ya. Kalau hancur sudah menyatu dengan air. Ini enggak apa-apa karena itu sulit dihindari. Tapi kalau daunnya itu enggak, daunnya jatuh ke air, merubah warna air tapi daunnya enggak pecah, enggak hancur. Maka dia enggak menyatu, berarti mujawir. Kalau mujawir enggak ada masalah. Mujawir enggak ada masalah. Ini yang dibahas adalah yang mukhalid, dia memang menyatu di situ. Nah, kalau daun itu nanti dimakfu seperti itu, dikecualikan ya. Kalau buah tidak, kalau buah jatuh ke air kemudian nanti misalnya menyatu merubah air, nanti bisa menghilangkan sifat tohurnya. Alasannya kalau daun itu nggak bisa dikontrol, kalau buah masih bisa dikontrol, masih bisa dihindarkannya dengan dikontrol untuk di apa, dipetik ya, saatnya dipetik atau diberi plastik dan lain sebagainya. Tapi kalau daun enggak bisa. Intinya kalau benda yang mencampuri air ini sulit dihindarkan dengan air, ya gitu intinya. Maka perubahannya yang disebabkan oleh benda tersebut, maka tidak menjadikan hilang tahurnya. Allahu a'lam bishawab. Ya, kita lanjutkan yang jenis yang keempat. Jenis air yang keempat, walqismu ar-rabi'u. Ma'un najisun ay mutanajisun wahuwa kismani, yaitu jenis air keempat, air najis. Ya, diberikan penjelasan mutanajis, maksudnya yang terkena najis. Kalau zat najis itu kan nanti air kencing itu zatnya najis. Kalau mutanajis itu airnya apa? Ya, air mutlak ya terkena najis. Bahwa kismani ada dua macam pula jenis ini. Ahaduhuma qalilun. Salah satu dari keduanya adalah, atau yang pertama adalah qalil. air sedikit. Ya, kita ulangi lagi, air itu ada yang kathir, ada yang qalil. Air kathir air banyak 2 qulah atau lebih. Sudah mencapai 2 qulah disebut air kathir, air banyak. Kurang dari 2 qulah disebut qalil atau air sedikit. Ya. Konversi biasa 200 liter 2 qulah. Kurang ada yang mengatakan 217 karena ini perbedaan cara mengkonversi. Ya, kita ambil yang 200 liter ya. Wa huwa allazi, jenis pertama ini air sedikit, wa huwa allazi halat halat fihi najasatun taghayyara amla. Wa huwa ai wa huwa allazi halat fihi najasatun taghayyara amla. Wa huwa ai al wal halu annahu ma'un tunal qulataini. Ya, ini jenis pertama, air yang sedikit. Kemudian, ini kan jenis najis. Alladzi halat fihi najasatun. Halat maksudnya waqo'at, terjatuh, kejatuhan najis di air tersebut. Taghayyara amla, baik itu berubah taghayyara amla ataupun tidak. Wahuwa ai al-awwal halu, dalam keadaan annahu ma'un, bahasanya air tersebut dunal qulataini. Kurang dari 2 qulah yang disebut tadi air sedikit. Ya. Jadi kita bagi 2 untuk air yang jenis air mutanajis. Sedikit dan banyak. Kita bahas yang sedikit dulu. Air sedikit kurang dari 2 qulah. Kalau kemasukan najis langsung dihukumi najis. Baik itu taghayyara, baik itu berubah ataupun tidak. Ya. Ini pembahasannya kenapa seperti ini lumayan panjang dalilnya. Ya, karena maksudnya istimbatnya bagaimana ini. Tidak bisa kita sampaikan di sini ya. Makanya ini kita fokus pada masail ya. Kalau ini kita bahas dalil, kemudian dalilnya ini ada 2 dalil yang saling mengkhususkan. Misalnya seperti itu, ini mungkin butuh waktu yang lama. Jadi kita berat juga ya. Nanti kalau khawatirnya sebagian teman-teman belum terbiasa juga, maka nanti khawatir memperpanjang. Jadi kalau airnya itu sedikit, ya langsung kemasukan najis, walaupun sedikit, nggak berubah, langsung kita hukumi najis. Kita punya air 1 ember, kena air kencing, ya walaupun sedikit, malah langsung dihukumi apa? Najis. Padahal nggak berubah, ya nggak berubah. Tapi dia apa? Karena itu airnya sedikit, langsung dihukumi najis, baik itu berubah ataupun tidak berubah. Inilah pendapat di mazhab Asy-Syafi'i dan yang lainnya juga ada yang seperti itu, tapi pendapat dari Imam Malik maka tetap dilihat ini berubah atau tidak. Kalau berubah berarti jadi menjadi najis, kalau enggak berubah ya enggak. Nah, pendapat Imam Malik ini juga dipilih oleh para ashab dari mazhab Asy-Syafi'i yang menyelisih pendapat muktamad. Pendapat muktamadnya air sedikit kemasukan najis langsung dihukumi najis. Tapi ashab Asy-Syafi'i, ashab itu apa? Ya ulama fuqaha kibar ya, generasi setelah Imam Asy-Syafi'i, yang mereka itu punya apa? Wajah-wajah pendapat-pendapatnya. Jadi ada juga lumayan banyak dari ashab fuqaha kibar Syafi'iyah yang sama dengan pendapatnya Imam Malik, yaitu dilihat kalau enggak berubah ya tetap suci, kalau berubah baru najis. Tapi pendapat muktamad dan dalilnya juga kuat, yaitu enggak memandang berubah atau enggak, langsung kita hukumi najis. Kalau pendapatnya Imam Malik mungkin lebih ringan bagi masyarakat seperti itu. Tapi pendapat muktamad lebih hati-hati. Karena dalilnya juga kuat, itu lebih hati-hati. Aslam. Ya. Ya. Tadi kurang dari 2 qulah langsung dihukumi najis. Kemudian, ya kurang dari 2 qulah itu dia harus yakin. Ini harus yakin kurang dari dua kulah. Kalau misalnya ragu-ragu apakah ini kurang dari dua kulah, maka maka tidak najis, tidak bisa menajiskan. Ya dihukumi berarti airnya banyak. Kemudian mayustasna dikecualikan. Jadi tadi kita pegang hukum asal pendapat muktamad bahwasanya kalau air itu sedikit kurang dari dua kulah langsung menjadi najis ketika kemasukan najis. Nah ada pengecualian. Min hadzal qism dikecualikan dari jenis ini yaitu al-maitatu, jenis ini maksudnya dikecualikan najis yang ada pada jenis yang keempat ini. Nah ada najis yang ketika nanti masuk ke air yang sedikit tidak langsung dihukumi najis air tersebut. Tadi kan kita sebutkan bahasanya kalau ada najis masuk, semua najis kalau masuk di air yang sedikit walaupun enggak berubah airnya statusnya menjadi najis, entah najis. Nah tapi ada pengecualian, semua najis tadi dikecualikan, ada najis yang ketika masuk di air yang sedikit tidak langsung dihukumi najis ya. Tidak langsung dihukumi najis air tersebut ya, kecuali kalau berubah. Kalau berubah semua sepakat ya, kalau berubah semua sepakat ya najis. Kalau enggak berubah ya menurut pendapat muktamad hukum asalnya tadi apa? Menjadi najis walaupun enggak berubah. Nah, ini ada beberapa najis yang masuk ke dalam air sedikit jika tidak berubah maka tidak menjadi najis karena pengecualian. Yang pertama al-maitatu lati ladama laha sa'ilun 'inda qatliha aw saqi udwin minha kadzubabi illam tutrah fihi walam tuwayyirhu. Yang pertama yaitu al-maitatu bangkai yang ladama laha sa'ilun, tidak punya darah yang mengalir, inda qatliha ketika dibunuh, aw saqi udwiha min aw saqi udwin minha, atau ketika dipotong, dipotel ya, anggota tubuhnya. Ini kalau dia dipotong airnya, darahnya enggak mengalir, ini namanya ladama laha sa'il, hewan tidak punya darah yang mengalir. Contohnya adalah zubab, lalat, semut, dan yang bahkan sampai cicak juga dihubungi, dihukumi tidak mengalir darahnya. Ini kalau masuk ke air ya, dia kan mati jadi bangkai dengan sendirinya, masuk dengan sendirinya, maka dimaafkan, apa dikecualikan, airnya tetap suci mensucikan dengan syarat tidak berubah. Ya, berkenaan dengan hewan yang tidak punya darah mengalir. Nah, bagaimana kalau kita itu tidak bisa tidak tahu ini darahnya mengalir atau tidak? Maka dalam mazhab itu ada yang mengatakan maksudnya apakah boleh kemudian dipotong gitu untuk menunjukkan ini mengalir atau tidak? Karena kita harus menentukan seperti itu. Maka kata Ar-Ramli yang mengikuti Al-Ghazali yaitu dibolehkan. Dibolehkan untuk sekedar memotong karena ada kebutuhan untuk mengetahui darahnya mengalir atau enggak. Tapi pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami mengikuti pendapat Al-Imam Al-Haramain itu enggak boleh. Enggak boleh dipotong gitu karena ini menyakiti, nanti bentuk penyiksaan pada hewan. Ya terus bagaimana, kan kita enggak tahu kalau enggak boleh dipotong, kita enggak tahu bagaimana ini. Enggak tahu apakah ini darahnya mengalir atau enggak, maka dihukumi darahnya tidak mengalir. Agar mempertahankan hukum asal air, yaitu suci mensucikan tadi. Contohnya adalah rubab ya. Lalat, kemudian kutu ya, semut ya, dan yang semisalnya. Kemudian kata beliau in lam tutrah fihi, jika tidak dimasukkan di dalamnya, walam tughayyirhu dan tidak berubah. Syaratnya dua, kapan itu tidak menjadikan air menjadi najis, tidak menjadikan air menjadi najis itu kalau dia jatuh dengan sendirinya hewan tersebut, atau dia apa, yaitu tidak dilempar dan airnya tidak berubah. Kalau dia dilempar, dimasukkan, sengaja dimasukkan, atau masuk sendiri tapi airnya berubah, maka ini menjadi najis. Jadi ini yang dikecualikan dengan syarat tidak dilempar, tidak sengaja dimasukkan. Yang dimaafkan itu kalau nanti terlempar oleh angin, nah itu enggak apa-apa. Tapi kalau dilempar, dimasukkan anak kecil ya, maksudnya ada balita belum tamyiz, sengaja masukkannya, atau hewan yang masukkannya, hewan lain, maka ini tetap bisa menyebabkan najis. Tidak masuk pengecualian. Jadi di sini tadi dia kan jatuh sendiri ya. Kalau dijatuhkan itu dilihat. Kalau dijatuhkan angin maka enggak apa-apa. Tapi kalau dijatuhkan anak kecil belum tamyiz atau hewan ini tetap enggak boleh. Jadi misal ada hewan yang seperti ini ya, dia jatuh ke situ, kemudian mati di situ, menjadi bangkai. Maka ini nanti apa tidak mengapa, ya kan? Pengecualian. Kemudian ada bentuk yang di keadaan yang dilemparkan, tapi masih tidak dipermasalahkan, artinya masih bisa masuk pengecualian jika dia dilempar dalam keadaan hidup kemudian mati sebelum sampai di air. Dalam keadaan hidup dilempar sebelum masuk air mati. Sebelum masuk air mati. Atau dia dilempar dalam keadaan mati sebelum masuk air hidup lagi. Ya, kan enggak apa kalau hidup lagi. Maka dua keadaan ini tidak masalah. Kemudian yang dimaafkan yang lain atau dikecualikan ya dari tadi, maka ada an-najasatu alati la yudrikuha torfu. Demikian juga najis yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala, dengan pandangan, torf itu ain, pandangan normal. Ini juga dikecualikan. Karena ada pandangan yang pandangan yang kuat dan yang pandangan lemah. Ini yang muktadil, yang standar lah gitu. Misalnya kalau enggak ya dia nggak bisa dilihat ya, misalnya nggak bisa dilihat, kecil sekali misalnya najis yang ada di kaki lalat ya, nggak bisa dilihat, tapi itu masih dalam masuk dalam pengecualian ini. La yudrikuha atorfu, tidak bisa dilihat dengan mata kepala yang normal. Fakulun minhuma, dan masing-masing dari keduanya tadi, maksudnya tadi bangkai dari hewan yang tidak mengalir darahnya, yang kedua apa? Yaitu najis yang tidak bisa dilihat dengan mata normal. Kulun minhuma, masing-masing dari keduanya itu la yunajisu al-ma'i'u, tidak bisa menajiskan ma'i' cairan. Ini mungkin lebih enak kalau diganti al-ma' al-qalil, karena pembahasan al-ma' al-qalil akan, tapi pensarah kenapa menyebutkan al-ma'i itu cairan, karena hukum cairan itu sama dengan hukum air sedikit. Jadi hukmul ma'i adalah hukmu alma al-qalil. Cairan itu apa? Madu, kemudian apalagi cairan, susu dan yang lainnya. Disebut cairan yaitu kalau dia itu apa? Ya bukan jamid ya, bukan benda padat, yaitu cairan selain air. Itu hukumnya sama dengan hukum air sedikit. Hukum air sedikit bagaimana? Kalau kemasukan benda najis langsung dihukumi najis walaupun enggak berubah. Orang punya madu ya berliter-liter, kemasukan najis. Walaupun sedikit, enggak berubah langsung dihukumi najis. Ya, langsung dihukumi najis. Walaupun enggak berubah, semuanya dihukumi najis dan enggak bisa disucikan. Enggak bisa disucikan. Kalau cairan, beda dengan air. Kalau air sedikit, ya, itu nanti bisa disucikan. Air sedikit terkena najis, langsung dihukumi najis. Tapi kalau nanti menjadi banyak, ya, bisa, dan tidak ada perubahan, bisa menjadi apa? Suci. Allahu a'lam bishawab. Nah, kalau ragu-ragu gimana? Tadi kan ada dua pengecualian, yaitu hewan yang tidak punya darah mengalir, kemudian yang dengan syarat tadi jatuh dengan sendirinya. Kemudian yang kedua ini apa? Yang tidak bisa dilihat dengan mata pandangan normal. Ya, kalau misalnya kita ragu-ragu ini jatuh dengan sendirinya atau dilempar bangkai ini. Nah, maka ini bisa kita jawab apa? Bahasanya mempertahankan hukum asal berarti nanti dimaafkan. Dimaafkan berarti yaitu jatuh dengan sendirinya, kita hukumi jatuh dengan sendirinya. Tapi kalau pendapat Ar-Romli, Ar-Romli ini fuqaha Syafi'iyah ya, nanti kita sering mendengar misalnya An-Nawawi Ar-Rafi'i ya, ini yang muharir generasi pertama yang menjadi sandaran pendapat dalam mazhab ketika terjadi perbedaan pendapat ya. Kemudian ada Ar-Romli sama Ibnu Hajar Al-Haitami, ini yang mutaakhirin generasi belakangan. Kata Ar-Romli tidak dimaafkan karena rukhsah itu tidak bisa diamalkan, diambil kecuali dengan yakin. Tadi kan rukhsah ya, apa bangkai yang tidak mengalir darahnya jatuh ke air sedikit tidak menajiskan, ini rukhsah, hukum asalnya menajiskan. Nah, rukhsah harus dengan yakin, yakin bahwasanya dia jatuh dengan sendirinya. Kalau ragu-ragu ya tidak bisa ngambil rukhsah itu, berarti nanti tidak termaafkan, berarti airnya menjadi najis. Allahu a'lam bishawab. Demikian pula kalau kalau misalnya apa, bahwasanya ini najis ini terlihat dengan pandangan normal atau enggak? Kalau mengamalkan hukum asal, ya, yang dipilih oleh Ibnu Hajar Al-Haitami, mengamalkan hukum asal ya berarti nanti dimaafkan. Oh, berarti ini najisnya tidak bisa dilihat dengan pandangan mata. Kalau tadi mengikuti pendapat Romli tadi, konsekuensinya dari pendapat Ar-Romli, maka tidak dimaafkan. Karena ini rukhsah, harus yakin. Yakin bahasanya tidak terlihat dengan pandangan mata normal. Kalau enggak yakin berarti enggak bisa diambil rukhsah. Kalau menurut Ibnu Hajar Al-Haitami ini dimaafkan. Ya, dianggap dia itu tidak bisa dilihat dengan pandangan mata normal dalam rangka mempertahankan hukum asal dari air. Ya, ini beda apa? Beda cara memahaminya. Dan ini contoh di dalam mazhab yang apa terjadi perbedaan seperti itu, dan para fuqaha, para masyayikh mengatakan kalau Ar-Romli sama Ibnu Hajar Al-Haitami berbeda pendapat itu pilih sembarangan, boleh semuanya, boleh diamalkan semuanya. Karena biasanya perselisihan antara Ibnu Hajar dengan Ar-Romli ini adalah masalah-masalah yang tidak dibahas oleh Nawawi sama Ar-Rafi'i. Sehingga biasanya masalah-masalah yang lebih ringan, yang lebih mungkin jarang terjadi dan lain sebagainya. Tidak seperti permasalahan yang sudah dibahas oleh An-Nawawi sama Ar-Rafi'i, ya permasalahan-masalah yang mungkin sering dan lebih besar seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Wa yustasna aidan, dan dikecualikan pula, kita lihat di matan lagi. Suwarun madzkuratun fil mabsutati, bentuk-bentuk yang bentuk-bentuk yang disebutkan di kitab yang lebih panjang lebar. Ya, di antaranya ada misalnya asap dari najis yang sedikit. Ya. Jadi misalnya ada benda najis kena bakar, dibakar, enggak ada asapnya. Kalau sedikit maka termaafkan. Adapun kalau apa itu bukhor itu angin udara dari benda najis, maka ini suci. Karena tidak ada partikel yang memisahkan diri seperti itu. Penjelasannya. Misalnya di apa di tempat apa kakus WC itu kan ada bau yang menyengat. Ya, berasal dari apa? Berasal dari najis. Nah, bau ini gimana? Ya, karena fisiknya enggak kelihatan, enggak ada, maka itu dihukumi apa? Suci. Sebagaimana buang angin. Nah, kentut buang angin ini juga ya dari benda najis. Tapi itu dihukumi suci. Beda dengan asap tadi ya. Asap itu kan jelas dia ada kelihatan fisiknya. Maka kalau sedikit dimaafkan. Kemudian yang dimaafkan lagi misalnya bulu. Bulu atau rambut dari hewan yang tidak dimakan dagingnya. Tidak boleh dimakan dagingnya. Jadi kalau bulu dari hewan yang dimakan dagingnya itu dihukumi suci, ya kan? Kalau dia berpisah dari memisahkan diri dari badan tubuh hewan. Nah, kalau hewannya tidak bisa dimakan dagingnya, haram dimakan dagingnya, ketika bulunya berpisah, ini kan dihukumi najis karena apa? Sesuatu yang berpisah dari benda dari tubuh hewan dihukumi dengan sama dengan hukum bangkainya. Misalnya apa? Ekor sapi, ketika sapi hidup dipotong. Hukum ekor yang terpotong adalah sama seperti hukum bangkai sapi. Bangkai sapi kalau mati gimana? Najis. Maka ekornya ini najis. Bulu kan, ya, kecuali bulu. Kalau bulu untuk hewan yang bisa dimakan dagingnya, maka itu suci. Nah, tapi kalau bulu dari hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya itu najis. Kan, tapi kalau sedikit dimaafkan. Ini kan yang dimaafkan itu yang ketika dia sedikit. Allahu a'lam bishawab. Kemudian jenis yang kedua yaitu aukana katsiron yaitu kulataini fa aktsara atau banyak airnya. Kulataini yaitu banyak itu dua kulah atau lebih, fa aktsara atau lebih. Fataghayyara kemudian berubah yasiron au katsiron baik itu sedikit atau banyak maka ini menjadi najis. Jadi kan tadi kalau airnya sedikit ya kan enggak lihat itu berubah atau enggak sekedar kemasukan najis maka menjadi najis. Tapi kalau airnya apa? Banyak maka dilihat berubah atau enggak. Kalau berubahnya sedikit tetap najis. Apalagi berubahnya banyak. Ya. Ini berbeda dengan pembahasan tadi al-mutaghayyir bitahirat. Ya. Tadi kan kita bahas ada air yang suci, air mutlak, kemasukan benda suci. Perubahannya kan dilihat tadi. Oh kalau sedikit masih disebut air, maka tetap suci menyucikan. Nah kalau di bab ini, airnya banyak, kemasukan najis, oh berubahnya cuma sedikit. Tetap najis. Walaupun perubahan sedikit. Banyak apalagi. Jadi kalau airnya lebih dari dua kulah atau lebih, kita punya air 250 liter misalnya. Kemasukan najis, dilihat ada perubahan walaupun sedikit maka menjadi najis. Perubahan apa? Ya tiga sifat itu tadi ya, sudah kita sampaikan. Kemudian kalau berkaitan dengan perubahan takdir, nisbab najis juga ada. Jadi kalau misalnya yang masuk ke air itu sesuatu najis yang sifatnya sama dengan air, misalnya air kencing yang warnanya sama, ya. Warnanya sama dan punya sifat-sifat sama kita andaikan gitu dengan air mutlak, maka diandaikan itu dengan benda lain yang punya sifat mencolok perubahannya dengan air. Yaitu para fuqaha menyebutkan kalau rasa itu rasa cuka ya. Kemudian kalau warna tinta. Kalau bau aroma misik. Ya kita andaikan itu. Nanti berubah enggak? Oh, berubah tapi sedikit. Najis. Wal kulatani dan dua kulah adalah khamsu mi'ati ritlin bagdadiyin takriban fil asah. Yaitu 500 ritel, bukan liter tapi ritel bagdadi takriban. Ritel Baghdad. Kurang lebih itu fil asah menurut pendapat yang lebih kuat. Fihima. Di fihima di dua kulah tadi. Ini ritel bagdadi. Nanti kalau ritel Misri beda lagi ya. Yaitu ritel Misri 446 lebih 3/7 ritel. Nanti kalau Damaskus beda lagi. Kemudian warid lu al Baghdadiyu satu ritel Baghdadi indan Nawawi menurut Nawawi mi'atun wa samaniyatun wa isruna dirhaman wa arba'atu asba'in asba'i dirhamin. Yaitu 128 lebih 4/7 dirham beratnya. Ini kan dirham itu kan berat. 128 dirham lebih 4/7. Ya, lebih 4/7. Nah, indah Nawawi itu ya, kalau menurut Rafi'i 130 dirham. Yang muktamad adalah pendapatnya An-Nawawi. Allahu a'lam bishawab. Watarokal musanifu kisman khomisan. Musanif tidak membahas jenis kelima. Wawal ma'u al-mutahiru al-haramu. Kalwudu'i bima'in magsubin au musabbalin lishurbi. Yaitu jenis yang kelima. Sebenarnya jenis kelima ini ya masih masuk di jenis. Bisa masuk dimasukkan jenis pertama ya. Yaitu yang dia suci mensucikan. Tapi di sini hukumnya haram. Yaitu al-ma'u al-mutahiru al-haramu. Air yang bisa digunakan untuk bersuci, yaitu suci mensucikan jenis pertama tadi. Karena jenis pertama tadi tidak makruh digunakan, jenis kedua makruh. Nah ini sebenarnya ya masih satu kelompok, suci mensucikan, akan tapi hukumnya haram. Contoh, kal wudu'i bima'in maksubin. Wudu dengan air yang maksub rampasan, air curian. Hukumnya haram, wudunya sah. Menurut mazhab Syafi'i, wudunya sah. Mazhab lain, seingatannya Hambali, tidak sah. Au musabalin li syurbi. Ada air itu yang musabal diperuntukkan untuk fisabilillah, untuk apa? Wakaf. Ya. Diwakafkan untuk minum saja. Ini air diwakafkan oleh pemiliknya untuk minum. Untuk minum. Diperuntukkan untuk minum. Pokoknya ditetapkan, ini harus untuk minum saja. Kok dibuat wudu, haram hukumnya. Tapi sah. Ya, wudunya apa? Sah. Ya Allah, wa'alam bisawab. Kita cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan. Wudu di atas ember yang sudah ada airnya. Maka sudah kita bahas tadi, ya kalau misalnya kita wudu, ya kemudian di bawahnya ada satu ember air, kemudian air bekas wudu kita netes di ember tersebut yang ada airnya, padahal tadi air mutlak di situ ya, ketetesan kejatuhan air mustakmal. Maka kita andaikan tadi dengan tiga benda tadi, hukumnya sunnah. Kalau kita hukumi langsung di ember tersebut sebagai air mutlak, ya, maka sah. Maka boleh dihukumi sebagai apa? Air mutlak. Karena alasannya tadi apa? Karena perubahan yang terjadi ya ragu-ragu, belum yakin ini berubah enggak. Ya, maka mengikuti hukum asal. Kalau hukum ma'ik, ya, maik madu, kemudian susu, dan yang semisalnya cairan selain air, kemasukan najis, semuanya dihukumi najis. Dan ini enggak bisa disucikan. Ya. Enggak bisa disucikan. Allahu a'lam bishawab, keterangan dari para fuqaha demikian, jadi apa? Nah, kalau bendanya itu cair atau cairan, maka tidak bisa disucikan ya. Karena posisinya dia sudah masuk ke situ ya. Sudah mencampur di situ. Nah, itu semuanya dihukumi najis. Walaupun berliter-liter. Jadi hukum cairan sebagaimana hukum air sedikit. Air sedikit itu kurang dari kepala. Kalau kita punya cairan, benda cair lain berkulah-kulah ya. Berliter-liter sampai 1000 liter misalnya. Berarti ini kan lebih dari 2 kulah. Tapi hukumnya sama dengan air kurang dari 2 kulah. Ya. Alasannya disamakan gitu karena kalau benda cairan lain tuh harusnya bisa dijaga dengan dari najis. Ya, harus di bisalah ditutup, diberi apa pelindung sehingga tidak tidak menjadi kemasukan najis. Begitu para penjelasan atau ilat yang disampaikan para fuqaha. Ya, kalau pertanyaan-pertanyaan seputar apa dicampur dengan kapuri dengan ataupun tawas, ya dilihat tadi apakah di situ ada perubahannya atau tidak. Ya. Tadi kan prinsipnya kalau bercampur dengan benda yang suci, dilihat ada perubahannya tidak. Ya. Berubah salah satu dari tiga sifat tersebut ya. Kalau perubahannya banyak berarti bisa menghilangkan sifat tahurnya. Bulu kucing ya, kucing enggak bisa dimakan dagingnya, bulunya ketika berpisah rontok dari badannya maka dihukumi najis, kecuali tadi kan dimaafkan kalau sedikit. Ya, dimaafkan kalau sedikit. Air sedikit kemasukan tai cicak ya. Dalam mazhab Syafi'i semua kotoran baik itu yang dimakan bisa dimakan dagingnya ataupun tidak maka dihukumi najis. Maka selama itu benda itu najis, masuk di air sedikit langsung dihukumi najis. Pembahasan air dua kulah khusus untuk pencampuran najis saja, bukan untuk tercampurnya dengan benda suci selain air. Masuk juga, jadi kalau untuk benda suci yang mencampuri benda lain, benda suci yang mencampuri air ini pembahasannya ya mencakup juga air sedikit ataupun air banyak. Intinya tadi terjadi perubahannya sedikit atau banyak gitu ya. Perubahannya seperti itu. Jadi kalau perubahannya banyak sehingga tidak disebut air lagi ya tidak bisa ya. Jadi berarti bukan suci mensucikan. Cuman bedanya tadi kan hanya pada sisi ya Pak. Ketika pembahasan tentang air benda suci mencampuri air mutlak, maka walaupun jika perubahannya sedikit, maka tidak mempengaruhi tohurnya. Tapi kalau benda najis memasuk ke air yang mutlak, ya, yang di situ misal adalah air banyak, karena kalau air sedikit langsung najis. Kalau airnya banyak, maka dilihat kalau perubahannya ada walaupun sedikit tetap menjadikan najis. Walaupun perubahannya sedikit. Zat seperti ekor hewan yang dipotong dari hewan yang hidup bila disentuh akan menajiskan. Misalnya tadi ada ekor sapi atau ekor kambing. Ya. Ketika kita potong ekornya, maka hukum dari ekor tadi adalah sama dengan hukum bangkainya. Bangkai sapi najis, bangkai kambing najis, maka ekornya najis. Nah, kemudian ditanyakan adalah bila disentuh apakah menajiskan? masalah menajiskan benda lain atau tidak itu harus terpenuhi syarat, yaitu salah satunya atau keduanya adalah ada rutubah, ada basah-basah. Ada apa? Basah-basah. Ada basah-basah maksudnya, misalnya ini ada benda najis, kemudian ada kain. Salah satunya kalau ada basahnya, maka terjadi intikal perpindahan zat najis. Maka nanti menajiskan benda yang lain, benda najis tersebut. Kalau apalagi dua-duanya basah, yaitu sudah pasti juga terpenuhi menjadi najis. Kalau keduanya kering, maka tidak bisa menajiskan. Misalnya anjing menyentuh sandal, sandalnya kering, anjingnya kering, tidak ada zat basah di antara keduanya, maka tidak ada perpindahan najis sehingga dihukumi suci. Walaupun tersentuh oleh benda najis tapi kering. Ya. Jadi enggak ada perpindahan. Jadi syaratnya itu apa? Harus ada rutubah. Kalau jaf dengan jaf, kering dengan kering, itu tidak bisa menajiskan. Kemudian kalau tadi ditanyakan, bentar ya ini. Ya yang ekor apa sapi yang dipotong tadi najis. Kalau sapinya ya tetap halal, sapinya masih hidup, nanti disembelih kan bisa. Yang najis kan ekornya. Jadi ekornya enggak bisa di ini. Enggak bisa dimasak yang benda najis dia. Tadi sudah dijelaskan kalau mujawir itu misalnya masukkan kayu garu, airnya tetap suci mensucikan, iya. Walaupun airnya berubah dari si baunya karena mujawir tadi gampangnya itu dimaafkan, ya. Yang disyaratkan nanti yang mukhalid. Mencuci baju dengan mesin cuci kemarin sudah kita sampaikan ya, dicuci dulu di luar sampai hilang najisnya baru dimasukkan. Kemudian air yang kurang dari dua kulah kemasukan air mustamal langsung dihukumi mustamal. Ya tadi masih mengikut pada kaidah bahasanya terjadi perubahan atau tidak di situ. Karena ini pembahasan ini beda dengan pembahasan yang air sedikit kemasukan najis. Kalau air sedikit kemasukan najis, maka langsung dihukumi najis. Kalau masalah air yang kemasukan bercampur dengan benda suci ini tidak membedakan antara air kurang dua kulah atau lebih dari dua kulah. Jadi prinsipnya hanya berubah banyak atau tidak. Seperti itu. Kalau airnya dua kulah, misalnya 150 liter. Nah ini kurang dua kulah. Kemasukan teh sedikit. Ya enggak bisa langsung kita hukumi hilang tohurnya. Karena enggak berubah misalnya. Sama kalau air seperti itu sedikit. Kemasukan air mustamal. Tidak bisa langsung kita hukumi mustamal. Bahkan tetap menganut pendapat tadi. Diperkira-kira diandaikan. Pun kalau tidak diandaikan, maka dihukumi tuhur, maka boleh. Tadi masalah ma'i cairan, benda cair, yang tadi ada layuna jisu al-ma'i, maksudnya tidak al-ma'i di sini, pensarah memberikan kata al-ma'i, itu mungkin mengisyaratkan kenapa milih seperti itu, karena memang hukum mae cairan itu sama dengan hukum air sedikit, ya. Yang dijelaskan oleh para fuqaha demikian, yaitu cairan ya selain air itu harusnya bisa dijaga dari najis tersebut, ya, dengan menjaganya ditutup dan sebagainya. Kalau air itu susah, dihindarkan dari itu. Nah, ini penjelasan dari para fuqaha. Oh, alam kalau ada penjelasan yang lain, ana belum mengetahui. Yang ana ketahui sebatas itu ilatnya yang diberikan oleh para fuqaha. Dua kulah ya, yang jadi patokan ada dua kulah yaitu sekitar 200 liter. Intinya untuk masalah apa najis yang masuk ke dalam air ya. Ya, ada najis masuk ke dalam air. Ya entah itu najisnya seperti apa. Kalau misalnya dia tidak berubah di air yang banyak, ya berarti dihukumi suci. Kalau berubah berarti dihukumi najis. Ya prinsipnya hanyalah seperti itu ya. Najis bermacam-macam. Allahu a'lam bishawab. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan dengan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di hari Selasa ya, karena Senin jadwalnya libur. Jazakumullahu khairan atas partisipasi dari teman-teman sekalian. Semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.